Selamat pagi kepada pendengar setia Radio Berita Klasik, terlebih pendengar setia acara Through the Bible. Anda bersama dengan saya, Dr. Suhento Liao, dan istri Lilin. Kita bersama-sama hari ini akan menyelesaikan pembahasan surat Petrus. Kita sampai di surat Petrus yang kedua, pasal yang ketiga, pasal yang terakhir. Jadi hari ini kita akan menyelesaikan surat Rasul Paulus yang kedua, pasal yang ketiga. Nah, sebelum membaca serta membahasnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami tiap-tiap hari menaikkan syukur kepadamu atas keselamatan jiwa kami, Tuhan. Sungguh, tidak ada yang lebih indah, yang lebih kami syukurkan dari keselamatan jiwa kami. Oleh kasih karuniamu, Tuhan, kami orang yang terhilang dapat diselamatkan dari menuju ke kebinasaan, kini menuju ke kehidupan. Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau rela dihukumkan menggantikan kami. Dan kami pun, Tuhan, berusaha untuk hidup bagimu di muka bumi ini. Tuhan, tolong pimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Oke, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, hanya ada 18 ayat. Lilin akan membacakannya, silakan. Demikian bunyi firman Tuhan ayat 1. Saudara-saudara yang kekasih, ini surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat ini, aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat perkara dahulu. Ingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari akhir zaman akhir itu akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api ini, dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu, langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Oke, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, yang barusan dibaca adalah 2 Petrus pasal yang ketiga. Jadi surat Rasul Petrus yang kedua, pasal yang ketiga. Nah, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, Rasul Petrus sudah menulis satu surat, kemudian ini satunya lagi. Dan ini adalah swan song yang Rasul Petrus, ya, surat yang kedua ini. Demikian surat yang kedua dari Rasul Paulus kepada Timotius juga berkata bahwa dia tahu dia sudah hampir meninggal. Sedangkan Rasul Petrus juga berkata demikian bahwa saat dia membongkar kemahnya, kemah tubuhnya ini sudah dekat, ya, Tuhan sudah memberitahukannya bahwa dia sudah hampir, ya, meninggal. Dan kemudian yang kedua, di pasal yang kedua Rasul Petrus, ya, memberitahukan kita tentang ini, guru-guru palsu akan muncul, ya, akan banyak yang merajalela di tengah-tengah kamu. Jadi di dalam kekristenan akan muncul banyak guru palsu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, masakan peringatan ini tidak membuat kita berhati-hati, ya. Masakan kita lengah bahwa ada banyak guru palsu, dan masakan guru palsu itu tidak ini membuat kita cedera secara rohani, ya. Tidak, ya. Dia pasti akan membahayakan iman orang. Oleh sebab itu, kita perlu sangat-sangat berhati-hati, ya, untuk mencermati semua pengajaran yang kita dengar, ya. Kita sungguh-sungguh cermati yang manakah yang benar, yang manakah yang salah, yang manakah guru yang benar, dan yang manakah guru yang palsu itu. Nah, hari ini kita masuk ke pembahasan pasal yang ketiga, ya, di mana dimulai oleh Rasul Petrus dengan berkata, saudara-saudara yang kekasih. Ini sudah surat yang kedua, ya, betul, ya, karena surat yang pertama itu adalah 1 Petrus, jadi ini adalah surat yang kedua, ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita perlu sangat bersyukur karena Tuhan bukan hanya menggerakkan para rasul untuk mengajar secara lisan, tetapi juga, ya, menggerakkan mereka, mengilhami mereka, mengajar atau menyampaikan pengajaran mereka dengan tulisan. Karena yang lisan kita sudah tidak tahu lagi. Kita sudah tidak tahu lagi yang lisan itu apa yang mereka ajarkan. Tetapi yang written, yang tertulis, ya, written revelation, jadi ini wahyu yang tertulis ini. Nah, inilah yang bisa disimpan secara jangka lama sampai pada zaman kita ini. Jadi kita perlu sangat bersyukur. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mengapa hari ini kita percaya 39 kitab perjanjian lama itu firman Tuhan, dan percaya 27 kitab perjanjian baru itu firman Tuhan, adalah karena Tuhan menurunkan wahyu kepada nabi-nabi dan kepada rasul-rasul. Oleh sebab itu, ya, kitab perjanjian lama adalah kitab para nabi-nabi, sedangkan kitab perjanjian baru adalah kitab para rasul-rasul. Nah, nabi-nabi dan rasul-rasul itu adalah fondasi jemaat. Demikian dikatakan di dalam Efesus pasal 2 ayat 19-20, dan Yesus Kristus adalah batu penjuru. Jadi itu maksudnya adalah perjanjian lama dan perjanjian baru yang di tangan kita adalah fondasi jemaat perjanjian baru. Jadi ya, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, kita terima perjanjian lama sebagai firman Tuhan karena dikutip oleh para rasul, dikutip oleh penulis perjanjian baru, ya, dinyatakan firman Tuhan oleh mereka, dan Tuhan Yesus sendiri menyatakan perjanjian lama itu firman Tuhan di dalam Lukas 24 ayat 44. Dan perjanjian baru kita terima adalah karena ditulis oleh para rasul, kemudian ada yang tidak ditulis oleh rasul tetapi di backup oleh rasul, isinya atau sumbernya berasal dari rasul-rasul. Kemudian yang tiga, faktor yang ketiga adalah tulisan itu beredar selagi rasul masih hidup. Artinya rasul mengetahuinya, membacanya, dan tidak menentangnya. Nah, itu firman Tuhan. Itulah sebabnya kita mengakui firman Tuhan hanya sampai kitab Wahyu, karena itu ditulis oleh rasul yang terakhir. Sesudah penulisan kisah para rasul, sesudah penulisan kitab Wahyu, ya, maka tidak ada wahyu turun lagi, rasul juga sudah tidak ada. Rasul Yohanes mati, dia rasul yang terakhir. Tidak ada rasul lagi dan tidak ada wahyu turun lagi. Jadi tidak ada lagi orang bernubuat, berbahasa lidah segala macam yang dari Tuhan. Kalau yang bukan dari Tuhan masih banyak. Yang dari Tuhan sudah tidak ada lagi. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, bagi kita Alkitab adalah satu-satunya firman Tuhan. Satu-satunya, bukan salah satu, tetapi satu-satunya firman Tuhan. Jadi di luar Alkitab tidak ada firman Tuhan, baik lisan maupun tertulis, ya. Di luar Alkitab tidak ada firman Tuhan, baik, ya, lisan maupun tertulis. Nah, ini adalah tulisan Rasul Petrus yang kedua, katanya. Tulisannya yang kedua, jadi ini firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Petrus. Nah, kita lihat, katanya, di dalam kedua surat itu aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh, ya, rasul-rasulmu kepadamu. Nah, ya, lihat di sini, ya. Jadi kita lihat di sini, ini sangat penting. Di bagian ini dikatakan di dalam kedua surat ini, di dalam surat Petrus yang 1 dan 2 ini, dia mencoba untuk menghidupkan pengertian yang murni, ya. Dia coba untuk menghidupkan pengertian yang murni, ya, oleh peringatan-peringatan. Jadi peringatan-peringatan, ada banyak peringatan, ya, ditulis, ya, yang dahulu, ya, yang peringatan-peringatan akan perkataan. Nah, perkataan di sini, ini bahasa Yunani-nya rema. Jadi rema itu artinya perkataan. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau ada orang yang berkata bahwa wahyu sudah tidak ada tetapi rema masih ada, itu pernyataan yang paling kacau yang saya pernah dengar. Bagaimana bisa ada tidak ada wahyu tapi ada perkataan? Itu bagaimana mungkin bisa begitu punya? Ya. Kalau saya bilang, pendengar sekalian, saya tidak mau ini menyampaikan apa-apa lagi kepada kalian, tetapi saya tetap akan berkata-kata terus. Ini kan ngaco sekali, ya. Ngaconya bukan main. Jadi, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, rema itu artinya perkataannya. Nah, Kalau tidak ada wahyu, maka tidak ada rema lagi. Gitu. Jadi ini ya di sini katanya mau memperingatkan ya supaya kamu mengingat akan ya perkataan yang dahulu yang diucapkan oleh nabi-nabi. Jadi perkataan yang diucapkan oleh nabi-nabi ya, itu perjanjian lama ya. Kemudian katanya ini dan perintah-perintah Tuhan yang disampaikan oleh rasul-rasul kepadamu. Jadi lihat ya, di sini nabi-nabi dan rasul-rasul. Nah, ini dua hal yang sangat penting ya. Jadi mengapa kita percaya tulisan perjanjian baru ini firman Tuhan? Itu karena unsur rasul-rasul ya. Rasul-rasul kita percaya. Rasul-rasul diberi kuasa untuk melakukan mujizat untuk membuktikan bahwa pengajaran mereka adalah pengajaran dari Tuhan. Jadi kuasa melakukan mujizat, karunia melakukan mujizat itu hanya diberikan kepada rasul saja. Hanya diberikan kepada rasul saja. Jadi dengar baik-baik itu ya. Nah, yang non rasul tidak ada kuasa untuk melakukan mujizat, tidak ada ya. Yang bukan rasul. Itulah sebabnya kita yakin bahwa sekarang Tuhan tidak memberikan kepada seseorang kuasa untuk melakukan mujizat. Saya tidak berkata bahwa Tuhan tidak akan melakukan mujizat, tapi tidak melalui seseorang. Karena dulu itu melalui rasul karena ingin menegakkan para rasul. Sebab kalau orang tidak percaya apa yang disampaikan oleh para rasul, maka hari ini tidak ada kekristenan. Jadi Tuhan mau meninggikan para rasul ya, mau menegakkan para rasul. Kalau hari ini ya, tidak ada kepentingan untuk itu ya. Hari ini tulisan rasul sudah di tangan kita. Nah, hari ini yang ditinggikan itu adalah Alkitab ya, bukan seseorang. Nah, dan dinubuatkan pada akhir zaman ya, iblis akan datang dan iblis akan memakai orang dan menyusup masuk ya, guru-guru palsu akan datang. Di pasal 2 dikatakan, nah mereka akan mengadakan mujizat-mujizat yang hebat, yang dahsyat, dan mereka akan mengajar dengan cara yang salah, yang sesat. Nah, hati-hati dengan itu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat ya. Nah, mengapa Tuhan Yesus bikin mujizat? Mengapa? Adalah karena untuk membuktikan bahwa dia adalah Mesias. Jadi Tuhan Yesus melakukan mujizat untuk membuktikan bagi orang Yahudi bahwa dia adalah Mesias yang dijanjikan. Karena dituliskan di dalam Yesaya pasal yang ke-35 ayat 5 dan 6, di situ dikatakan Mesias datang dan orang buta akan melihat, orang timpang akan berjalan kalau Mesias datang. Itulah sebabnya Tuhan Yesus datang, dia mengadakan mujizat sehingga orang buta melihat, orang timpang berjalan. Dan ketika Yohanes Pembaptis menyuruh muridnya untuk bertanya, apakah engkau dia, maksudnya Mesias, Tuhan Yesus hanya perlu berkata, sampaikan kepada Yohanes, orang buta sudah melihat, orang timpang berjalan, dan Injil sudah diberitakan kepada orang miskin. Jadi Tuhan Yesus melakukan mujizat bukan sok-sokan ya, juga bukan supaya orang tidak sakit lagi, semua orang jadi hidup gitu ya, bukan ya, itu bukan waktunya, belum waktunya ya. Nah, Tuhan Yesus mengadakan mujizat untuk membuktikan bahwa dia adalah Mesias yang dijanjikan, itu saja ya. Dan kemudian kenapa rasul-rasul mengadakan mujizat? Rasul-rasul mengadakan mujizat adalah membuktikan bahwa mereka adalah Rasul Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus menyampaikan sesuatu kepada kita melalui mereka gitu. Bahwa mereka adalah saksi mata yang tidak pernah salah, saksi mata yang kita boleh andalkan gitu. Jadi mereka mengadakan mujizat. Jadi mereka mujizat itu untuk membuktikan bahwa mereka berbicara atas nama Tuhan Yesus. Jadi semua yang diajarkan oleh mereka kita harus terima sebagai firman Tuhan. Nah, itulah mengapa rasul-rasul mengadakan mujizat ya. Rasul-rasul mengadakan mujizat. Jadi nah, yang non rasul tidak diberi kuasa untuk melakukan mujizat ya. Yang non rasul ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah hari ini bagaimana? Hari ini kalau saya sakit juga saya berdoa, jemaat saya sakit saya doakan. Artinya ya, Tuhan bisa menyembuhkan tetapi tidak melalui seseorang ya. Tidak ada orang yang mencuri kemuliaan Tuhan. Tidak ada orang yang dikultuskan gitu. Ya, karena hari ini yang ditinggikan adalah Alkitab, bukan orangnya gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, itulah sebabnya di sini Rasul Petrus mau mengingatkan, katanya menghidupkan ingatan-ingatan kita akan ini perkataan yang disampaikan oleh para nabi dan perintah-perintah atau pengajaran Tuhan dan juru selamat yang disampaikan melalui rasul-rasul kepadamu gitu. Kemudian ayat 3, yang terutama harus kamu ketahui ialah, katanya, yang terutama harus kita ketahui dan kita camkan ini adalah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek, ya, dengan ejek-ejekannya macam-macam gitu ya. Dengan ejek-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Oh ya, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini sudah akhir zaman ini ya, akhir zaman. Nah, sesungguhnya akhir zaman itu mulai dari mana? Dari kapan akhir zaman itu? Ya, akhir zaman itu mulai dari Yohanes tampil, itu sudah akhir zaman. Jadi Yohanes tampil itu akhir zaman. Sebab apa? Jikalau orang Yahudi menyambut Yohanes Pembaptis sebagai Elia, kata Tuhan Yesus dalam Injil Matius pasal 11 ayat 13, ya, jikalau mereka menyambutnya sebagai Elia, maka ya kerajaan 1000 tahun segera berdiri, ya, segera berdiri. Nah, berarti itu sudah akhir zaman. Tetapi karena mereka menolaknya, menolak kedatangan Elia sebenarnya, maka mereka menolak kedatangan Mesias juga. Jadi sehingga ya akhirnya pendirian kerajaan 1000 tahun atau kerajaan Daud yang dijanjikan kepada Daud menjadi ditunda, ya, ditunda, bukan dibatalkan, ya, bukan dibatalkan. Nah, kalau kita lihat di Kisah Rasul pasal 1, ya, kalau Anda buka di Kisah Rasul, ya, pasal 1, nah, coba lihat ini. Ayat 6 katanya, ya, Kisah Rasul pasal 1 ayat 6, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ini pertanyaan ini sama dengan maukah Engkau, ya, pada saat ini, pada masa ini, ya, mendirikan kerajaan, ya, yang dijanjikan kepada Daud, memulihkan kerajaan Israel, ya, bagi Israel. Jadi kerajaan yang dijanjikan kepada Daud bahwa salah satu keturunannya akan menjadi raja, akan memerintah, ya, untuk selama-lamanya. Nah, apakah masa ini, katanya? Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, orang Yahudi menantikan kedatangan Mesias yang akan lahir dari keturunan Daud, ya, kedatangan Mesias yang lahir dari keturunan Daud yang akan memerintah di atas tahta Daud, ya, bapak leluhurnya di atas tahta Daud, ya, dan ya yang akan memerintah selama-lamanya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sampai sekarang mereka menantikan karena mereka tidak terima Yesus itu adalah Mesias. Jadi mereka tunggu sekarang, tunggu Mesias. Mesias sudah datang lama, mereka tidak terima dan mereka tunggu sekarang ini, ya. Tunggu, ya, padahal bagaimana bisa datang lagi? Wong dia sudah datang kok, ya. Oleh sebab itu nanti kedatangannya yang kedua kali. Nah, waktu saya di Amerika tahun 93, ya, waktu saya tinggal di sana, ini saya baca di koran, rupanya orang-orang ini Yudaisme yang di New York, ya, ada banyak sekali di sana, ya. Katanya di New York ada sekitar 3 atau 4 juta orang Yahudi di situ. Nah, di kota New York, orang Yahudi di sana, mereka ribut ini tentang Mesias, ya. Mereka ribut tentang Mesias, siapa yang sebenarnya Mesias, kenapa lama tidak datang. Nah, ada seorang rabi yang sangat disegani di sana, yang tua sekali. Nah, mereka mau mendaulat dia menjadi Mesias, gitu. Mau mendaulatnya menjadi Mesias. Dan akhirnya timbul polemik, ya. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju, ya. Yang tidak setuju itu berkata, bagaimana mungkin dia Mesias? Kan sudah ditulis di dalam Zakaria pasal 9 ayat 9 di situ, Mesias akan memasuki kota Yerusalem menunggang keledai, gitu. Sedangkan dia ada di New York di sini, katanya. Bagaimana gitu? Terus yang mendukungnya, yang mengusulkannya itu berkata, jawab begini, katanya, oh, itu yang dimaksud oleh Zakaria dengan keledai di situ itu, ya, itu adalah Boeing 747, katanya. Wah, nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ya, rupanya, ya, kalau Mesias datang zaman sekarang, itu bukan naik keledai, itu naik Mercy mestinya, betul nggak? Naik Rolls Royce gitu. Nah, pada zaman Tuhan Yesus, dia memasuki kota Yerusalem dengan menunggang keledai muda. Nah, itu kendaraan tercanggih waktu itu naik keledai ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah kita lihat ya. Jadi kerajaan 1000 tahun nanti pasti jadi punya. Oleh sebab itu ya, ada kelompok yang percaya amilenium, yaitu tidak ada kerajaan 1000 tahun katanya. Ah, itu kelompok yang tidak teguh berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Mereka menyimpang, mereka menafsirkan Alkitab secara alegorikal ya, alegorikal. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, hati-hati ya. Kita jangan sampai mengikuti guru yang salah gitu, guru yang sesat. Karena Alkitab terus jelas memberitahukan kerajaan Daud akan berdiri. Tuhan Yesus bilang begini ya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan oleh Bapa menurut kuasanya. Jadi murid-muridnya tanya, apakah sekarang ini kerajaan Israel mau dipulihkan ini? Ya, tetapi Tuhan Yesus bilang, engkau tidak perlu tahu ya masa dan waktu. Berarti memang sudah ada ketetapan, cuman masa dan waktunya bukan saat itu. Kapan? Nanti. Pada waktu bangsa Yahudi bertobat, mereka percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, mereka menyesal, mereka berkata bahwa nenek moyang kami sudah salah, sudah menyalibkan engkau, padahal engkau adalah Mesias, kami sudah salah. Nah, oh tolonglah kami sekarang, datanglah segera. Nah, pada waktu itulah Tuhan Yesus akan datang. Ya, akan datang. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sekarang kita tahu ya mengapa dia belum datang, apa yang menghalanginya. Jadi akan tampil pengejek-pengejek katanya ya. Mereka mengejek dalam segala hal ya. Di sini dikatakan ya, mereka ini akan di akhir zaman nih tampil ini ya, pengejek-pengejek ya. Sekarang dari dulu sudah tampil sampai sekarang ya, bahkan maka itu jadi penampilannya hebat sekali ya. Ini pengejek-pengejek ya, dengan ejekan-ejekannya. Ini orang-orang yang hidup menurut hawa nafsu ya, hidup menurut hawa nafsu. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, salah satu penyebab orang menentang firman Tuhan adalah karena hidupnya yang tidak benar ya, hidupnya tidak benar. Saya memiliki pengalaman di dalam menginjil banyak orang ya, menginjil banyak orang. Nah, kalau yang hidupnya itu sangat parah ya, hidupnya sangat parah, banyak ikatan, banyak ini apa, kebiasaan buruk yang sudah bergelantungan di dalam hidupnya, itu semakin sulit untuk bertobat dan percaya kepada Tuhan ya. Semakin sulitnya. Sebab apa? Hampir-hampir mau bertobat, kita lihat mukanya sudah sepertinya mau terima Tuhan Yesus, sudah mau bertobat, tetapi ya kemudian nggak jadi. Nggak jadi karena apa? Karena dia pikir kalau dia bertobat ya, maka ya ada banyak kesenangan yang dia harus tinggalkan ya, ada banyak teman yang dia harus tinggalkan dan lain-lain sebagainya, sehingga dia pilih nggak jadi gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, kita lihat, nah pengejek-pengejek itu biasanya orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya, hidup menurut hawa nafsu, jadi hidupnya biasanya sangat bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Kecuali ya betul-betul ya dia sungguh-sungguh memikirkan tentang ini resiko hidup ini dan kemudian mau masuk surga. Ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah kita lihat sekarang di ayat 4 katanya. Kata mereka, nah ini pengejek-pengejek ini berkata apa? Di manakah janji tentang kedatangannya itu? Kan Tuhan Yesus janji mau datang kembali. Di manakah janji kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, ya segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan ya, sepertinya semuanya seperti semula katanya. Di mana itu, kata kalian, zaman ini akan berakhir? Di mana itu? Mereka akan tampil pengejek-pengejek ini ya, ini orang-orang yang hidup menurut hawa nafsu katanya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau hal ini muncul sebenarnya ya kita tidak perlu heran lagi, yaitu sudah dinubuatkan oleh Rasul Petrus ya, bahwa akan tampil itu ya. Jadi tidak perlu heran akan hal itu jikalau hari ini kita mendengar orang mengejek yang demikian itu. Nah, Karena kata Rasul Petrusnya, mereka sengaja tidak mau tahu, bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu. Mereka tidak mau tahu itu. Mereka itu hanya mau mengejek saja. Bahkan ejekannya itu makin canggih ya. Para ilmuwan yang hidup menurut hawa nafsu mereka mengejek dengan aspek ilmu pengetahuan, menampilkan bahwa Tuhan itu tidak ada, langit dan bumi ini jadi melalui evolusi, katanya didahului dengan Big Bang dulu, sebuah ledakan yang besar, katanya. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, bagaimana mungkin ada sebuah ledakan kemudian menghasilkan sesuatu yang indah? Anda coba Anda lihat itu sekarang, ada banyak bom bunuh diri, setiap kali ledakan terjadi tambah berantakan, bukannya jadi sesuatu yang indah. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mana mungkin sebuah ledakan bisa ada sebuah bumi yang sedemikian bulat ini, ya, bulat begitu. Semua ledakan bikin hancur berantakan. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, tetapi karena mereka ya hidup menurut hawa nafsu mereka, ya, banyak ya ilmuwan yang tidak takluk kepada Tuhan. Mereka hidup ya, mereka tidak menikah ya, mereka banyakkan mereka juga jadi homo ya. Akhirnya mereka hidup menurut hawa nafsu mereka, dan ya cenderung penyelidikan mereka atau ilmu yang mereka hasilkan itu adalah yang sifatnya mengejek Tuhan, Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, beberapa hari yang lalu, kalau tidak salah kemarin, saya cerita, waktu saya terakhir berangkat ke Amerika, transit di Tokyo, dari Tokyo menuju ke Los Angeles, duduk di sebelah saya ini seorang dokter ya, umur 50-an. Saya kenalan sama dia, saya berusaha nginjilnya, rupanya dia ateis ya. Saya tanya keluarganya, dia tidak menikah, sudah umur 50-an. Saya kemudian dia senyum-senyum, dia lihat saya dan dia berkata, "Ya, saya hidup dengan pacar saya ganti-ganti," katanya. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, lihatlah orang yang hidup menurut hawa nafsunya itu ya, maka mereka macam begitu, mana mungkin dia percaya Tuhan? Sebab apa? Kalau dia percaya ada Tuhan, berarti dia harus mempertanggungjawabkan hidupnya itu kepada Tuhan. Nah, karena dia tidak mau mempertanggungjawabkan hidupnya kepada Tuhan, dia tidak mungkin mau percaya ada Tuhan. Maka dia ngotot sama saya, "Tuhan tidak ada." Saya jelaskan kepadanya satu persatu. Wah, kami berdua ngobrol ya, hanya tidur sebentar gitu ya. Dari Tokyo sampai ke Los Angeles, Anda bisa bayangkan. Tuhan taruh dia di samping saya. Saya menginjil dia habis-habisan. Entahlah sekarang dia jadi apa. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, itulah ya katanya. Ini mereka tidak mau tahu dunia ya diciptakan oleh firman ya, dari air ya, firman Allah langit dan bumi telah jadi sejak dahulu kala. Mereka tidak mau tahu. Mereka datang, mereka mengejek para ilmuwan, dia berkata, "Ah, enggak mungkin dunia ini jadi karena sebuah ledakan," katanya. Kemudian terjadi proses evolusi, katanya. Dan ini khusus ini cabang ilmu apa arkeologi ini ya. Ini dipakai amat sangatnya. Saya sengaja menyelidiki bagaimana cara mereka menghitung umur tulang dan lain sebagainya. Nah, rupanya mereka membuat sebuah teori yang mereka buat sendiri gitu ya, bahwa karbon 14 yang ada di dalam tulang manusia itu ya, itu half life-nya, atau dia akan hilang separuh kalau dikubur di dalam tanah selama 5.500 tahun ya. Ini sebenarnya tidak ada bukti, hanya teori yang mereka bikin, karena tidak ada orang yang hidup 5.500 tahun untuk membuktikan bahwa itu benar ya. Dan mereka membuat teori juga bahwa thorium dan uranium itu di dalam tanah itu akan berkurang, half-life-nya hilang separuh ya, di dalam batu itu 14 miliar tahun akan hilang. Nah, jadi mereka sendiri yang membuat meterannya, mereka sendiri pakai itu ukur. Jadi itu, oleh sebab itu ilmu itu ngaco-nya bukan main-main ya, ngaco-nya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, bukankah Anda juga turut menyaksikan bagaimana terakhir itu yang ditemukan manusia Flores itu ya, karenanya itu ya. Nah, mestinya itu arkeolog Australia dengan arkeolog Indonesia yang sama-sama mengumumkan gitu. Tetapi karena keduluan oleh arkeolognya Australia, sehingga arkeolog Indonesia itu marah dan berkata arkeolog Australia mengumumkan itu tua, ya itu manusia, wah zaman sekian-sekian. Tapi arkeolog Indonesia bilang enggak, itu orang Flores yang agak kerdil gitu. Akhirnya mereka berbantah-bantahan mereka sendiri hanya karena tidak diajak sama-sama mengumumkannya gitu. Oh, pening saya kasih dalam Yesus Kristus. Belum lama ini juga saya melihat ada penggalian katanya ditemukan itu di Bengawan Solo, itu tulang-tulang ditemukan. Tetapi sambil mereka menggali tulang yang katanya ini sekian juta tahun itu, saya melihat di situ yang hasil digali sama mereka ada pipa plastik di situ, di dekat tulang di situ. Nah, kan konyolnya bukan main. Sejak kapan sih ada pipa plastik ya? Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, kita lihat ya. Nah, ini mereka tidak mau mengakui ada Tuhan. Mereka sengaja menciptakan teori manusia jadi melalui evolusi, dan itu adalah teori yang paling konyol yang ada ya. Kenapa? Karena sejarah manusia yang ribuan tahun ya. Kalau memang ada terjadi evolusi antar spesies kita kata. Kalau terjadi evolusi di dalam spesies itu ya kita tahu ada evolusi yang artinya masih dalam lingkup spesies. Tapi kalau ada terjadi evolusi antar spesies, yang mestinya ada yang misalnya kalau manusia itu datang dari monyet gitu, maka ada yang 60% jadi, ada 70%, ada 80%, ada 90% ya dalam ini proses evolusi. Mengapa evolusi berhenti sekian ribu tahun belakangan ini sejak manusia ini mencatat sejarah? Mengapa evolusi sepertinya berhenti gitu, tidak terjadi proses evolusi antar spesies? Itu karena memang sebenarnya tidak ada. Itu teori isapan jempol yang mereka sendiri ciptakan itu ya. Itu sebenarnya sesuatu yang tidak ada. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, itulah ya adanya mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit dan bumi ini sejak ada dulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air ya. Dan katanya bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa. Bumi sebelum Nuh oleh air telah dibinasakan ya. Itu menunjukkan catatan kitab Kejadian ini diaminkan oleh Rasul Petrus yang dipenuhi Roh Kudus itu ya, dimusnahkan oleh air bah katanya. Jadi dunia sebelum Nuh itu telah dimusnahkan air bah, tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang ini terpelihara dari api. Kita tidak tahu ya, tadinya langit dan bumi itu yang pada zaman Nuh itu oleh air, itu diciptakan air ya, air ya. Tetapi di sini ada kasih tahu, tetapi oleh firman itu juga, jadi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang ini terpelihara dari api. Nah, langit dan bumi sekarang ini terpelihara dari api ya. Rupanya di dalam bumi kita ini api sekarang ini. Nah, mungkin langit dan bumi sekarang beda dengan yang pada zaman Nuh ya. Jadi yang sekarang itu dalamnya api ini ya, terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang fasik ya, dan juga nanti akan dihanguskan oleh api gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, menyinggung bumi yang sekarang ini yang dari api, yang disimpan untuk api itu, yang di sekarang terpelihara dari api itu, wah, kita orang Indonesia ini Anda tahu ya, kita tinggal di atas bara api ini ya. Indonesia ini ada di jalur gunung berapi ya. Di dalam ini Pulau Jawa ini di bawahnya ini api ini ya. Kita tinggal di atas kompor ini sepertinya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, sedikit saja bumi ini bergolak ya, kita hangus semuanya ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, nah untunglah saya sudah diselamatkan. Jadi apapun yang terjadi pasti masuk surga, jadi maka itu nggak usah khawatir gitu. Kalau Anda juga sudah diselamatkan, wah, kita bersuka cita saja ya. Mendengar yang saya kasih dalam Tuhan, gimana, Anda sudah diselamatkan, Anda pasti masuk surga, Anda sudah bertobat dan percaya Tuhan dengan segenap hati? Wah, kalau sudah, puji Tuhan ya, kita tidak usah khawatir ya. Nah, ini ya, bumi kita ini katanya terpelihara dari api. Wah, kalau kita lihat ini Gunung Merapi itu luar biasa ya. ini api yang begitu dahsyat itu ya, yang panasnya itu luar biasa sekali ya. Nah ini hebat sekali. Jadi kita lihat kananya, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu jadi ini ya, dari air oleh air bah dibinasakan, dan bumi yang sekarang ini terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Jadi disimpan untuk hari penghakiman. Akan tetapi katanya, akan tetapi saudara-saudaraku ya, yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan katanya, bahwa yaitu bahwa di hadapan Tuhan, bagi Tuhan ya, satu hari itu katanya hemeramia ya, hemeramia, jadi satu hari ya sama seperti 1000 tahun bagi Tuhan, dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Nah banyak orang bertanya kepada saya, Dr. Suhendro Liao, ya Dr. Liao, ini bisakah kita menafsirkan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi 6 hari itu 6000 tahun gitu? Oh tidak, ya tidak. Mengapa tidak? Karena ayat ini tidak bermaksud untuk berkata demikian ya. Ayat ini sebenarnya mau berkata bahwa bagi Tuhan itu tidak ada waktu. Bagi Tuhan itu tidak ada waktu ya. Hemeramia ya, satu hari ya, itu para kurios katanya menurut Tuhan itu sama dengan sehari ya. Seribu tahun. Satu hari sama dengan 1000 tahun. Nah saya bacakan saja katanya ya. Jadi yang mia hemera para kurio katanya ya, us kilia ete ya, 1000 tahun ya. Satu hari bagi Tuhan itu sama dengan 1000 tahun. Kai kata kilia, dan 1000 kilia hete, jadi 1000 tahun ya, us yang hemera mia sama dengan 1 hari, 1000 tahun sama dengan 1 hari. Nah jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus, dibalik gitu maksudnya. Kalau ya, kalau bagi Tuhan 1 hari sama dengan 1000 tahun, wah itu berarti perbedaan cara menghitung hari kita dengan Tuhan berbeda gitu. Tapi dibalik, bagi Tuhan 1 hari sama dengan 1000 tahun, 1000 tahun sama dengan 1 hari. Nah ungkapan ini itu mau mengartikan bahwa bagi Tuhan tidak ada waktu. Bagi Tuhan tidak ada waktu. Loh kok bagi kita ada waktu, bagi Tuhan tidak ada waktu? Iya, masalahnya begini. Di dalam sorga itu segala sesuatu tidak berubah. Kalau tidak berubah, tidak ada waktu. Nah, dari manakah datangnya waktu kita di muka bumi ini? Karena ada perubahan. Kalau tidak ada perubahan, maka tidak ada waktu lagi. Jadi karena kita berubah dari kecil jadi besar, besar jadi tua, maka ada waktu sehingga kita bisa berkata, dulu waktu saya kecil, nanti kalau saya sudah tua. Ah, gitu. Jadi ada waktu gitu ya. Ada waktu. Nah, karena berubah ya, siang dan malam jadi berubah, kita berkata bahwa kemarin ya, tahun yang lalu, bulan yang lalu, tahun depan, karena masih berubah terus. Nah, kalau perubahan berhenti total, maka tidak ada waktu. Ya, tidak ada waktu. Itulah sebabnya nanti kita masuk surga di dalam kekekalan, tidak ada waktu lagi di situ. Di dalam kekekalan tidak ada waktu lagi. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, jadi tidak benar ini untuk menafsirkan bahwa kalau gitu penciptaan sebenarnya terjadi 6000 tahun. Bukan. Kalau gitu bagaimana dengan Tuhan kemudian hari ketujuh suruh kita istirahat? Tuhan istirahat ya. Hari yang ketujuh juga kita disuruh istirahat. Berarti kita mesti istirahat 1000 tahun gitu. Ah. Nah tidak benar itu ya. Jadi itu penafsiran yang tidak benar, tidak masuk di akal juga. Nah pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jadi ayat ini hanya mau berkata bahwa bagi Tuhan tidak ada waktu gitu ya. Nah ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Oh ya, jangan berkata bahwa Tuhan kok mau datang katanya. Sekarang sudah 2000-an tahun kok enggak datang-datang. Nah, bagi Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Nah, Tuhan tidak datang karena dia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, setiap orang harus melihat, apalagi yang sekarang kita lahir hampir 2000-an tahun sesudah Tuhan. Kita melihat bahwa Tuhan menunda kedatangannya itu adalah karena supaya ada Suhento lahir di muka bumi ini gitu. Ya, Tuhan datang terlambat itu adalah supaya ada Suhento lahir di bumi, supaya saya diselamatkan dan saya masuk surga. Oh, kalau Tuhan datang 1000 tahun yang lalu, enggak ada saya di situ ya. Oh, saya mengucap syukur Tuhan menunda kedatangannya ya sampai ada saya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jadi Tuhan menunda kedatangannya itu adalah karena dia tidak mau ada satu orang pun yang binasa. Tuhan sabar, ya Tuhan sabar. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ayat ini adalah pukulan yang paling telak. Ini uppercut untuk Calvinis ya. Ini Calvinis, ini pukulan yang paling telak. Mengapa? Karena John Calvin berkata bahwa Tuhan memilih orang masuk surga sebagian saja gitu ya. Kemudian sebagian dibiarkannya masuk ke neraka. Tapi ayat ini bilang tidak begitu. Ayat ini berkata bahwa Tuhan menghendaki supaya Semua orang bisa bertobat dan bisa diselamatkan. Ini sangat-sangat bertentangan dengan pengajaran Calvinis ya. Ini sangat-sangat bertentangan dengan pengajaran gereja Reform dan Presbyterian yang dirikan oleh John Calvin itu ya. Jadi gereja Reform dan Presbyterian itu adalah gereja yang Calvinistik ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, saya tidak bermaksud menjelekkan siapapun. Saya menguraikan apa yang saya tahu ya secara akademik, secara Alkitab begitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam mestinya tiap-tiap gereja bangga dengan pengajarannya, bukan malah ditunjuk orang pengajarannya jadi marah gitu ya. Kalau pengajaran saya benar, saya bangga sekali gitu loh. Ya saya bangga sekali ya. Saya tidak akan marah orang berkata, "Oh, Dr. Suhentolio bilang Alkitab satu-satunya firman Tuhan, brengsek dia." Oh ya, saya senyum-senyum aja. Memang saya bilang Alkitab satu-satunya firman Tuhan. Saya malah bangga kalau dibilang begitu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jangan sampai ada orang mau membuat nama gerejanya misalnya Reform atau Presbyterian, malah dia enggak setuju dengan pengajarannya John Calvin gitu. Ini kan jadi konyol gitu. Kalau dia tidak setuju dengan pengajarannya John Calvin, lalu kenapa dia kasih nama gerejanya Reform gitu? Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, begitulah ya. Jadi John Calvin mengajarkan bahwa Allah telah menetapkan sejumlah orang masuk surga ya. Sejak dunia belum dijadikan, dia sudah tetapkan sejumlah orang masuk surga, sejumlah orang masuk neraka. Nah, itu bertentangan sekali dengan ayat ini. Ayat ini mengatakan bahwa Tuhan mau supaya jangan ada satu orang pun yang binasa, supaya semuanya bisa bertobat dan berbalik. Nah, kalau tidak semuanya bertobat dan berbalik, kenapa? Ya karena manusia diciptakan dengan kehendak bebas dan selain kehendak bebas dengan kemampuan berpikir ya, akhirnya dia putuskan tidak mau bertobat gitu. Ya Tuhan karena sudah menciptakan begitu, Tuhan tidak menyangkal dirinya, Tuhan tidak merubahnya. Kalau Tuhan merubahnya, dia jadi binatang gitu. Nah, itu yang pernah Tuhan lakukan terhadap Nebukadnezar. Tuhan ubah hatinya, akhirnya dia jadi binatang, dia makan rumput. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kenapa Tuhan tidak ubah kita supaya kita tidak jadi binatang gitu? Nah, di sini dikatakan, kemudian di ayat 10, tetapi hari Tuhan akan tiba. Ya betul, hari Tuhan akan tiba seperti pencuri katanya. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Wah, nanti kita akan bahasnya di kitab Wahyu itu ya. Dengan gemuruh yang dahsyat katanya, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Wah, mengingat nyala api, saya bilang bahwa ini Indonesia ini ada the chance of fire. Jadi ini apa, rantai api ini Indonesia ini ya. Indonesia ini dari Papua terus ya sampai ke Sumatera, sampai itu ini ya, ini jalur api ini. Indonesia ini jalur api ini, ya, nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Bayangkan ya, itu meletup-letup itu ya. Ini ada solar eruption itu ya. Jadi matahari rupanya itu meletup-letup gitu ya, meletup-letup. Katanya nanti enggak tahu, itu saya baru lihat di televisi tahun 2015-an atau apa. Katanya akan terjadi ini letupan matahari yang dahsyat dan panasnya akan merubah kondisi di bumi. Waduh, ya kita ngeri, ini dekat sekali dengan kita berarti. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kemudian dikatakan dan semuanya akan hilang lenyap. Jadi ayat 11, jika segala sesuatu ini akan hancur, ya akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Berarti kita harus sungguh-sungguh hidup saleh ya, dengan mengasihi Tuhan. Nah, karena apa? Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Bagaimana cara kita mempercepat kedatangan hari Allah? Dengan menginjil ya, di dalam Injil Matius ya pasal 24 dikatakan, dengan kita menginjil ya, menginjil segiat mungkin kita akan mempercepat hari itu katanya ya. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Nah, betul ya, itu hari kengerian ya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Nah, kita akan masuk dalam kerajaan 1000 tahun dengan langit baru dan bumi baru yang diciptakan ulang oleh Tuhan ya. Karena bumi yang kita tempatin sekarang ini hancur dalam 7 tahun, saudara. Dalam 7 tahun masa tribulation itu ya. Wah, ini mengerikan sekali. Nah, setelah itu katanya, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya. Jadi kita kedapatan tak bercacat dan tak bernoda. Oh, betapa salehnya kita harus hidup. Oh, betapa kita harus hidup dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Oh, kita harus hidup menyenangkan hati Tuhan. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, hiduplah dengan penuh kewaspadaan, hiduplah dengan hati-hati, hiduplah dengan mengarah kepada Tuhan ya, mengada kepada di hadapannya dan dengan dalam perdamaian dengan Dia. Maka kita bukan hanya dalam perdamaian dengan Dia, maka mengasihi Dia, mengasihi Dia. Ayat 15 dikatakan, anggaplah kesabaran Tuhan itu. Malah kita jangan mengejek, malah kita harus menganggap kesabaran Tuhan itu kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Oh, barang siapa yang belum diselamatkan, yang belum sungguh-sungguh dilahirkan kembali, anggaplah kesabaran Tuhan itu adalah kesempatan bagimu untuk diselamatkan. Itulah saya berkata tadi ya, saya bersyukur Tuhan belum datang 1000 tahun yang lalu gitu. Kalau Tuhan datang, jangankan 1000 tahun yang, kalau 100 tahun yang lalu Tuhan datang, saya enggak ada. Oh, saya bersyukur Dia menunda kedatangannya sehingga saya lahir, kemudian saya diselamatkan, dan kemudian saya akan masuk surga. Saya akan menikmati kemuliaan Tuhan bersama dengan Dia. Ah, betapa saya syukurkan itu. Dan demikian juga ya pendengar sekalian, kalau Anda sudah mendapatkan kepastian masuk surga katanya. Seperti juga kata Paulus katanya ini. Nah, Rasul Petrus ini rupanya dia enggak marahan sama Paulus. Dia pernah ini ya ditegur sama Paulus ya waktu di Antiochia ya. Dia ditegur tapi tidak ya. Orang yang di dalam Tuhan, orang yang betul-betul lahir baru ya. Oh, kita ada masalah, ada perbedaan. Nah, bisa dibicarakan kalau ada masalah. Oh, bisa ya. Saya ini seringkali orang berkata kepada, itu masalah doktrinal, itu enggak bisa dibicarakan, nanti bisa ribut besar. Saya bilang yang ribut besar itu orang yang tidak ada Roh Kudus di dalamnya. Nah, kalau kita betul-betul orang yang sudah lahir baru, ada Roh Kudus di dalamnya, coba duduk ngomong, tenang ya. Enggak usah pakai emosi, kita bahas mana yang lebih benar. Kita percaya yang lebih benar aja gitu. Jadi kita sama-sama pakai otak yang dingin, akal yang dingin, kepala yang dingin, kita bicara baik-baik gitu ya. Kita bicara baik-baik. Jadi katanya ini, seperti Rasul Paulus. Ini lihat Petrus enggak marah sama Paulus ya. Saudara kita yang kekasih katanya, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Oh, betul, Rasul Paulus menulis banyak ya, yang sulit-sulit difahami bahkan katanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya. Ya, semua suratnya itu ya karena sulit difahami. Karena ya ini pengetahuannya tinggi ya. Apabila ia berbicara tentang perkara ini ya, tentang akhir zaman segala ya, dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami ya, hal-hal yang sukar difahami sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya ya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Jadi Rasul Petrus mau berkata bahwa orang-orang yang dasar memang mereka itu tidak beres gitu, sehingga mereka memutarbalikkan firman Tuhan. Oh, hari ini kita melihat banyak orang memutarbalikkan firman Tuhan. Sudah jelas-jelas di Alkitab ya, sudah jelas-jelas, sekali lagi, jelas-jelas di Alkitab tulis namanya perjamuan Tuhan. Tuhan, mereka putarnya menjadi perjamuan kudus. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, di Alkitab dicatat itu ya. 1 Korintus pasal 10 ayat 21, di 1 Korintus pasal 11 ayat 21 ya, ayat 20 ya. Di situ dikatakan namanya perjamuan Tuhan, dia putar balikkan menjadi perjamuan kudus. Dan marah lagi pada orang yang bilang perjamuan Tuhan. Anehnya bukan main. Nah, inilah ya. Katanya apa? Ini mereka memang sikapnya begitu, sama seperti ya mereka memperlakukan suratnya Rasul Paulus, sama seperti mereka memperlakukan ini kitab-kitab yang lain itu, grafas di sini, grafe, kitab suci maksudnya perjanjian lama ya, itu ya, mereka sama berbuat seperti itu katanya. Jadi memutarbalikkan firman Tuhan, mereka bukan mau mematuhi firman Tuhan, mereka mau mematuhi adat istiadat, mereka mau mematuhi ketetapan sinode, mereka mau mematuhi anggaran dasar gereja, anggaran dasar denominasi, mereka bukan mau mematuhi firman Tuhan. Wah, ya Tuhan sebel pasti. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat di sini di ayat yang ke-17 katanya, tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Oh ya, kita sudah tahu memang ya. Karena itu waspadalah ya, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesakan orang-orang yang tak mengenal hukum. Kita jangan sampai dihukum bersama dengan mereka, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh, jangan sampai iman kita goyah ya. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Melainkan mari kita bertumbuh di dalam pengenalan. Mari kita makin mengerti kebenaran firman Tuhan, mentaatinya, mengerti lagi. Dengan demikianlah kita bertumbuh. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau kita tidak berusaha mentaati firman Tuhan, kita tidak bertumbuh. Dan Tuhan membuat pikiran kita buntu, gak bisa ngerti-ngerti kebenaran lagi. Kenapa? Karena terbukti kita tidak cinta kebenaran. Ingat pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, setelah Firaun mengeraskan hatinya 5 kali, Anda baca Alkitab dengan baik-baik. Setelah Firaun mengeraskan hatinya 5 kali, selanjutnya Tuhan mengeraskan hati Firaun 5 kali. Hati-hati kalau Anda tidak mau mematuhi firman Tuhan ya, seperti perempuan yang galak gitu ya. Dikasih tahu perempuan tidak boleh berkhotbah di kebaktian umum di dalam Alkitab, malah dia marah. Jikalau engkau mengeraskan hatimu 5 kali, nanti Tuhan keraskan hatimu, berarti sudah Tuhan anggap kamu finish. Saya kasih tahu. Oke pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, kita selesaikan pembahasan 2 Petrus ini sampai di sini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami pelajari ini. Terima kasih Tuhan, kiranya firman-Mu tertanam di dalam hati kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.